ujung malam menuju pagi yang dingin. Hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Kala harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari menuju pagi, sedikit cemas, banyak di tengah pelariannya.